Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma ba'd. Yas'aluhu man fis samawati wal ardi kulla yawmin huwa fi sya'n. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Setelah kita belajar di tafsir ayat ini, yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yawmin huwa fi sya'n. Seluruh yang ada di langit itu malaikat, dan di bumi ya, penduduk bumi, makhluk-makhluk yang ada di muka bumi meminta kepada Allah SWT. Rinciannya telah kita pelajari. Kulla yawmin huwa fi sya'n, setiap hari dia Allah Ta'ala dalam urusan mengurusi hamba-hambanya. Sebagai pelengkap tafsir ini, ana akan bacakan tafsir As-Sa'di, As-Sa'di rahimahullah, dalam Tafsirul Karimir Rahman. Kata beliau, وهذه الشؤون التي أخبر أنه تعالى كل يوم هو في شأن. Dan urusan-urusan ini yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kabarkan bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala setiap hari dia dalam urusan, hiya taqadiruhu wa tadabiruhu allati qaddaraha fil azali wa qadaha. Urusan-urusan itu adalah takdir-takdirnya dan pengaturan-pengaturannya, ketetapan-ketetapannya, keputusan-keputusannya yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan sejak dahulu kala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah tetapkan, putuskan, yaitu sebagaimana yang telah dijelaskan, yang telah ditulis oleh Allah Ta'ala dalam Al-Lahul Mahfuz, dengan menciptakan al-qalam, pena pencatat takdir, kemudian memerintahkan kepada pena itu mencatat seluruh takdir makhluk yang akan terjadi sampai terjadi hari kiamat. La yazalu ta'ala yumdiha wa yunaffidhuha fi awqatiha allati iqtadathu hikmatuh. Senantiasa Allah Ta'ala Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlakukannya di waktu-waktunya, pada waktunya masing-masing, menciptakan, menjadikan apa yang telah Allah takdirkan itu pada waktunya masing-masing sesuai dengan tuntutan hikmahnya, sesuai dengan tuntutan hikmahnya, kebijaksanaannya. Wa hiya ahkamuhu ad-diniyatu allati hiya al-amru wan-nahyi wal qadariyatu allati yujriha 'ala 'ibadihi muddata maqamihim fi hadhihi ad-dar. Hikmahnya, sesuai dengan tuntutan hikmahnya, kebijaksanaannya, yaitu hukum-hukum Allah yang bersifat agama, syariat, berupa perintah dan larangannya, dan hukum-hukum takdirnya yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berlakukan atas hamba-hambanya selama mereka hamba-hamba itu hidup di dunia ini. Hatta idza tammat hadhihi al-khaliqah, hingga akhirnya apabila makhluk ini telah tamat riwayatnya, wa afnahumullahu ta'ala, dan Allah ta'ala telah mematikan mereka, membinasakan mereka, wa arada ta'ala ay yunaffidha fihim ahkam al-jazai, dan Allah ta'ala ingin memperlakukan, melangsungkan pada mereka hukum-hukum balasannya sebagai pertanggungjawaban hamba-hamba itu kepada Allah dalam menjalankan hukum-hukum syariat Allah. Wa yuriyahum min adlihi wa fadlihi wa kathrati ihsanihi, dan Allah ingin memperlihatkan kepada mereka, menunjukkan kepada mereka keadilannya, keutamaannya, karunianya, dan banyaknya kebaikan Allah. Ma bihi ya'rifunahu wa yuwahhidunahu, yang dengannya mereka hamba-hamba itu mengenal Allah dan mentauhidkan Allah. Ketika saat itu tiba, naqala al-mukallafina min daril ibtila'i wal imtihani ila daril hayawan. Allah mengalihkan para mukallaf, al-thaqalan, bangsa jin dan manusia, min daril ibtila', dari negeri ujian, itu dunia, min daril ibtila' al-imtihan, negeri ujian, tempat mereka diuji, ila daril hayawan, dialihkan ke negeri yang merupakan kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan yang abadi, yang tiada akhirnya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menegakkan kiamat, terjadilah kiamat. Oleh karena itu, pada kelanjutan ayat, setelah Allah mengatakan fabi ayyi ala'i rabbikum atukadziban, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sanafrugu lakum ayyuhat thaqalan. Allah Subhanahu wa ta'ala mengancam hamba-hambanya dengan wa'id, dengan ancaman. Sanafrugu lakum ayyuhat thaqalan. Kami akan mengadili kalian. Sanafrugu lakum, yani sanaqdi lakum, sanuhasibukum. Kami akan mengadili kalian, kami akan menghisab kalian. Ayyuhas thaqalan, wahai as-thaqalan, bangsa jin dan manusia. Jangan difahami dari ayat sanafrugu lakum dengan makna kami akan meluangkan waktu untuk kalian yang seakan Allah disibukkan dengan urusan yang lain, kemudian Allah akan berkonsentrasi dan meluangkan waktu untuk itu karena ada kesibukan yang lain, karena tersibukkan dengan urusan-urusan, jangan difahami seperti itu. Jadi bukan maksudnya sanafrugulakum sanatafarragulakum, kami akan meluangkan waktu untuk kalian, mengosongkan waktu untuk kalian yang seakan selama ini Allah disibukkan oleh urusan-urusan. Kullayawmin huwa fi sya'an, telah kita pelajari bahwa kullayawmin huwa fi sya'an, setiap hari Allah mengurusi hamba-hambanya tanpa direpotkan, tanpa disibukkan sama sekali. Semua urusan itu dijalankan oleh Allah dengan kemahakuasaannya. Bahwa ala kulli syai'in qadir, inna Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa atas segala sesuatu, tanpa direpotkan, tanpa disibukkan dengan urusan-urusan itu semua. Jadi ini ketika Allah mengatakan sanafrughu lakum, artinya ancaman dari Allah. Ya, dinukil oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya dari Ibnu Abbas. Awal wa'idu min Allah lil ibad wa laysa billahi syughlun wa huwa farin. Begitu pula dari salaf yang lain. Ini adalah ancaman dari Allah terhadap hamba-hambanya. Tidaklah Allah Ta'ala disibukkan oleh urusan-urusan, direpotkan urusan-urusan. Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa maha kuasa menjalankan seluruh urusan-urusannya tanpa tersibukkan, tanpa terepotkan. Senantiasa dalam keadaan tidak terepotkan dan tersibukkan dengan urusan-urusan. Jadi ini ya ma'ruf dalam kalam Arab, uslub metode berbicara seperti ini. Ya, Ibnu Katsir juga menukil dari Al-Bukhari, wa qala Al-Bukhari, kata Al-Bukhari, sanuhasibukum. Makna sanafrughu lakum ay sanuhasibukum, kami akan menghisab kalian. La yushkilu syai'un an syai'. Tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala tersibukkan dari sesuatu karena sesuatu yang lain yang diurusi, tidak. Semua urusan dikerjakan dalam keadaan tidak direpotkan dan disibukkan sama sekali. Ya. Wa huwa ma'rufun fi kalamil Arab, dan kalimat seperti ini dikenal pada bahasa Arab. Yuqalu la atafarraghanna laka wa ma bi syughl. Biasa dalam bahasa Arab seseorang mengatakan la atafarraghanna lak, sungguh aku akan meluangkan waktu untukmu, berkonsentrasi untukmu, fokus untukmu. Wa ma bi syughl, dalam keadaan sebenarnya dia tidak punya kesibukan. Dia tidak punya kesibukan yang merepotkannya, tapi dia ya menggunakan kalimat seperti itu. Jadi ini mesti difahami, sanafrughu lakum, yakni ancaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kami akan menghisab kalian, mengadili kalian dalam keadaan Allah tidak direpotkan oleh urusan, tidak disibukkan oleh urusan yang lain. Tetapi ketika tiba saatnya pengadilan itu, ya, hisab itu Allah akan mengadili mereka dan menghisab mereka. Ya, artinya bersiap-siaplah. Ayuhas taqalan, wahai bangsa jin dan manusia, siap-siaplah kalian. Siap-siaplah kalian. Nanti datangnya kiamat itu dan Allah Subhanahu wa taala akan menghisab kalian, mengadili kalian. Ya. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Ya ma'asyaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfuduna illa bisultan. Ini ayat ini terkait dengan hari kiamat. Ya, keliru jika dibawa kepada kehidupan di dunia. Bagaimana ditambih, diperingatkan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah di tafsirnya. Ya, ulama ahli tafsir menafsirkan ini, ayat ini di kehidupan akhirat, dari kiamat nanti. Yaitu Allah mengatakan, ya ma'asyaral jinni wal ins. Oleh karena itu kata As-Sa'di rahimahullah, ai, yaitu idza jama'ahumullahu fi mauqifil qiyamati, apabila Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan mereka di tempat mereka dikumpulkan di hari kiamat, yaitu di padang mahsyar, akhbarahum bi ajzihim wa dha'fihim, Allah memberitakan, mengabarkan kepada mereka tentang ajz mereka, ketidakberdayaan mereka, wa dha'fihim, tentang kelemahan mereka, bahwa mereka itu adalah makhluk-makhluk yang tidak punya daya, yang tidak punya kekuatan, mereka itu tidak punya daya, mereka itu lemah. Wa kamali sultani, dan Allah beritakan kepada mereka tentang kesempurnaan kekuasaan Allah, kerajaan Allah. Wa nufudhi masyiatihi wa kudratihi, dan berlakunya seluruh kehendak Allah dan seluruh kudrah, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, tanpa ada satupun dari mereka yang bisa menghalangi. Faqala mu'ajizan lahum, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada as-saqalan, bangsa jin dan manusia, ya, untuk menunjukkan ketidakmampuan mereka dan kelemahan mereka, Allah mengatakan, ya ma'syarul jinni wal ins, hai bangsa jin dan manusia, hai kaum jin dan manusia, in istata'tum, apabila, in apabila, istata'tum, kalian mampu, an tanfudu, untuk mengarungi, menelusuri min aqtaris samawati wal ard, dari seluruh penjuru-penjuru langit dan bumi, cari tempat untuk melarikan diri, cari celah di penjuru-penjuru langit dan penjuru-penjuru bumi untuk kalian bisa melarikan diri keluar dari kekuasaanku, dari kerajaanku. Ditantang seperti itu untuk menunjukkan ketidakberdayaan mereka, ketidakmampuan mereka, kelemahan mereka. Jika kalian sanggup mengarungi seluruh penjuru-penjuru langit dan bumi untuk kalian mencari tempat meloloskan diri, fanfudu, maka lakukanlah, arungilah semampu kalian, sekuat kalian untuk bisa lolos. Mereka ini sekarang dikumpulkan oleh Allah untuk diadili. Maka mereka ditantang dengan itu untuk menunjukkan ketidakberdayaan mereka dan tidak kemampuan mereka. Mereka tidak akan bisa melakukan itu. Fanfudu, lakukan, arungi untuk kalian meloloskan diri jika bisa. La tanfuduna illa bisultan. La tanfuduna, kalian tidak akan mampu melakukan itu illa bisultan, kecuali dengan sultan, kecuali dengan kekuatan. Kalian tidak akan mengarungi penjuru-penjuru langit dan bumi itu untuk melarikan diri, untuk memasukkan diri, kecuali dengan menggunakan kekuatan. Dan kalian tidak punya kekuatan, kalian tidak berdaya. Di hari itu, di mauqif yang sangat menegangkan itu, tidak ada seorang pun yang bisa berbicara kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada. Semuanya diam. Di hari itu sama antara raja-raja di dunia dengan budak-budak sahaya yang ada di dunia. Antara pimpinan-pimpinan dengan anak buah semuanya sama. Yang kaya, yang miskin, yang fakir, semuanya sama. Sama posisinya sebagai hamba Allah Ta'ala. Di hari itu Allah mengatakan, limanil mulkul yaum, limanil mulkul yaum, milik siapa kerajaan di hari ini? Lillahil wahidil qahar, kata Allah, hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang maha esa, yang maha memaksakan kehendaknya. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, maka terhadap nikmat nikmat Rabb kalian berdua, wahai bangsa jin dan manusia, yang mana di antara nikmat-nikmat itu yang kalian berdua dustakan? يُرْسَلُ عَلَيْكُمْ شُوَاظٌ مِّن نَّارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَانِ, kata Sa'di rahimahullah, thumma dzakara ma a'adda lahum fi dzalikal mauqif al'adzim, kemudian Allah menyebutkan apa yang Allah siapkan buat mereka di hari itu di mauqif. Yang besar itu, tempat mereka berkumpul semua untuk diadili oleh Allah Ta'ala. Yaitu Allah mengatakan, yursalu alaikuma suwadum min nari wa nuhasum fala tantasiran. Yursalu, akan dikirim alaikuma atas kalian berdua, wahai bangsa jin dan manusia, suwadum min nar, suwad yaitu lahab, min nar yaitu nyala api. Sa'di mengatakan lahabun sofin minan nar. Ya, di antara tafsirnya. Nyala api yang murni tanpa campuran dukhon, tanpa campuran asap. Ini salah satu tafsir dalam menafsirkan syu'adun min nar, yakni lahab, lahabun nar sofi, yaitu nyala api ya, yang menjilat-jilat, siap membakar tanpa ada campuran dukhonnya. Itu yang pertama yang disiapkan, syu'adun minan nar. Yang kedua, wa nuhasun, dan nuhas. Dan nuhas. Apa tafsir nuhas? Ini juga diperselisihkan. Ya, ada yang menafsirkan nuhas dengan dukhon, dukhonun nar, yaitu asap api, asap api. Ya. Apa makna suwadun minan nar? Abdullah. Apa tafsir suwadun minan nar? Kum. Kum. Berdiri. Imam, apa makna suwad minan nar? Tafsirnya. Haidar, suadun minan nar, nyala api. Imam berdiri. Tayyib. Nuhas, yang kedua nuhas, kami sampaikan tadi ada khilaf. Ya, juga datang dari Ibn Abbas, mengartikan nuhas dengan dukhon, asap api. Jadi berdasarkan tafsir Ibn Abbas ini, syu'adun minan nar, yursalu alaikum syu'adun minan nar, dikirim atas kalian berdua, wahai bangsa jin dan manusia, nyala api ya, lahabu minan nar, nyala api yang safi, yang tidak ada dukhonnya, tidak ada asapnya. Dan nuhas yaitu dukhon, asap api. Tafsir yang lain menafsirkan nuhas dengan tembaga. Ya, tembaga. Ya, dikirim atas kalian berdua nyala api dan tembaga, maksudnya tembaga yang dibakar, ya, dibakar dengan api hingga meleleh, meleleh di atas kepala-kepala kalian, meleleh di atas kepala-kepala mereka. Fa'ala kulli hal. Kata Ibn Kathir rahimahullah, wal ma'na ala kulli qawl ijlisa. Jangan main-main, ya. Wal ma'na ala kulli qawl, dan makna ayat ini berdasarkan seluruh pendapat yang ada. Tadi hanya ana hanya menukilkan beberapa pendapat, ya. Lengkapnya bisa dilihat di tafsir Mukathir dan tafsir yang lainnya. Nah. Tadi ana hanya menukilkan pendapat yang dipilih oleh Sa'di, bahwa suwak artinya lahabun shafin minan nar, lahabun shafin minan nar, yaitu nyala api yang murni yang tidak ada campuran asapnya. Kemudian nuhas diartikan oleh As-Sa'di dengan asap api, yakni nyala api yang ada campuran asapnya. Dari Ibn Abbas mengartikan dukhon, asap, ya, tentunya tidak ada asap tanpa api, kan? Ya, ya, betul, tidak ada asap tanpa api. Nah, Ibn Abbas mengatakan nuhas itu dukhon, nah, asap. Sa'di di sini mengatakan lahab alladhi qad khalatahu dukhon, nyala api yang bercampur dengan asap. Ya, kalau ada asap tentunya ada api. Nah, dan tafsir yang lain mengartikan nuhas apa tadi? Nuhas, ada yang menafsirkan apa? Tembaga. Tembaga yang dibakar dengan api sehingga meleleh di atas kepala. Ya, kepala-kepala mereka. Maksudnya bagaimana? Apa maknanya ini? Yursadu alaikum ashwadum min nari wa nuhas, dikirim atas kalian berdua, ya, ashwadum min narin wa nuhas. Apakah itu nyala api, ya, dan asap, ataukah nyala api dan tembaga yang meleleh, dikirim atas kalian berdua bangsa Yunani Musa? Itu maksudnya apa? Ya, Allah mengatakan fala tantasiran, maka kalian berdua wahai bangsa jin dan manusia tidak akan tertolong, kalian tidak akan tertolong, akan dikirim atas kalian itu syu'alun min nar wa nuhas, fala tantasiran, maka kalian berdua tidak akan tertolong. Bagaimana maksudnya? Ibnu Katsir mengatakan, ya, setelah menukil pendapat-pendapat itu, wal ma'na ala kulli qawl, dan makna ayat ini berdasarkan seluruh pendapat itu dalam menafsirkan syu'ab min nar dan nuhas, law dahabtum haribina yaumal qiyamati, seandainya kalian berusaha untuk pergi haribin, melarikan diri, yaumal qiyamah, di hari kiamat, ingin lari dari pengadilan Allah, ingin meloloskan diri agar tidak dihukum, laraddatkumul malaikatu wazzabaniyatu, sungguh malaikat-malaikat Allah dan malaikat-malaikat zabaniyah akan menangkap kalian, mengembalikan kalian, bi irsalil lahabi minan nar wan nuhasil mudhabi alaikum litarji'u, dengan dikirimnya api yang menyala-nyala dan tembaga yang dilelehkan di atas kepala-kepala kalian agar kalian kembali. Kalian akan dihadang oleh api-api yang menyala-nyala itu, asap-asap itu, ataukah tembaga-tembaga yang meleleh di atas kepala kalian, sehingga kalian terpaksa kembali. Walihada qaul, oleh karena ini Allah mengatakan setelahnya, fala tantasira, maka kalian tidak akan bisa tertolong. Jadi ayat sebelumnya mereka ditantang oleh Allah untuk menunjukkan ketidakberdayaan mereka, kelemahan mereka, ya. Ya ma'asyaral jinni wal insi istata'tum an tanfudhu min aqdaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Kemudian dilanjutkan di sini setelah diselingi dengan ayat fabi ayya ala rabbikum tukadziban, Allah mengatakan yursalu alaikum ashwadum min nari wa nuhasun fala tantasirun. Jika ada yang coba-coba melarikan diri ingin lolos, maka akan dikirimkan, ya, kepadanya syuadum min nar wa nuhas fala tantasirun, maka akan tetap kembali dan tidak bisa lolos, tidak akan tertolong. Bisa difahami? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Barakallahu fiikum. Naktafi bihadzal qadar. Tafaddalu jazakumullahu khairan. Subhanallahi walhamdulillahi.